Langkahmu gema gemulai bagaikan dawai gitarku. Rambutmu ikal memanjang bagaikan kumpulan benang. Matamu tajam memandang ibarat sebilah pedang. Oh, ku terpesona. Oh, ku terpana. Wajahmu cantik menawan ibarat setangkai kembang yang ingin selalu dipetik ribuan tangan-tangan. Oh bahagia jiwaku andai kau jauh.